Menurut Salafi, apa tanggapan tentang doa Kanzul Arsh dan doa Akashah dan Tawasul? Apakah ada kesyirikan di dalamnya atau tidak? Baik. Pertama, tentang doa Kanzul Arsh dan doa Akashah. Apakah di dalamnya ada kesyirikan atau tidak? Itu harus kita lihat bagaimana redaksi doanya. Iya. Kalau berkenan, ya silakan dikirimkan untuk kita lihat, ya kita baca apakah di situ mengandung kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dia mengandung permohonan, permintaan kepada selain Allah, maka itulah kesyirikan. Ya, sementara saya belum pernah membaca, bahkan belum pernah mendengarkan apa itu doa Kanzul Arsy dan apa itu doa Akashah. Ya. Dan minimalnya dia adalah kebid'ahan kalau tidak ada dalil, ya, dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Adapun tentang tawassul, telah pernah kita jelaskan. Tawassul itu ada tawassul yang boleh, ada tawassul yang dilarang. Tawassul yang boleh itu ada tiga. Karena itulah yang sesuai dengan dalil. Tawassul yang pertama, bertawassul dengan nama-nama dan sifat Allah. Seperti kita mengatakan, Allahumma birahmatika astaghithu. Ya Allah, dengan rahmatmu, aku memohon pertolongan. Memohon pertolongan untuk dihilangkan kesusahan. Ini artinya bertawassul dengan sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian tawassul dengan amal-amal soleh yang pernah kita lakukan. Sebagaimana dalam hadis tiga orang yang terkurung di dalam gua. Lalu masing-masing berdoa dengan menyebutkan amal soleh mereka. Pada akhirnya, pintu gua itu terbuka. Maka yang seperti ini dibolehkan. Ya, seperti misalkan kita mengatakan, Ya Allah, dengan Al-Quran yang telah aku baca ini, kabulkanlah doaku. Seperti ini tidak mengapa, bertawassul dengan amal soleh yang dilakukan. Yang ketiga, bertawassul dengan doa orang yang soleh. Yani orang yang soleh yang masih hidup, kita minta didoakan. Datang kepada seorang soleh dan mengatakan kepadanya, Pak Kiai, tolong doakan saya. Iya. Maka yang seperti ini tidak mengapa. Ya. Adapun yang selain ini, selain tiga bentuk ini, itu adalah tawassul yang tidak dibolehkan. Dan tawassul yang tidak dibolehkan ini bisa jadi bid'ah, bisa jadi syirik. Iya. Bid'ah misalkan seorang mengucapkan, Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Ya. Wahai Rabbku, dengan Al-Mustafa sampaikan maksud-maksud kami. Ini bertawassul dengan Nabi SAW. Ya Allah, dengan kehormatan Syekh Abdul Qadir Jailani, kabulkanlah doaku. Ini tawassul yang bid'ah. Ya, bertawassul dengan kehormatan Nabi dan orang-orang saleh. Ini bid'ah. Tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Taib. Adapun tawassul yang syirik, kalau dia meminta kepada orang yang sudah mati, ataupun orang yang masih hidup, berdoa kepada Nabi misalkan, kepada orang-orang saleh, Ya Rasulullah, ya, saya ingin memiliki anak, tolong dikabulkan. Ya Rasulullah, ya, sudah lama menunggu jodoh, ya, belum dapat juga, ya, datangkan jodohku. Maka dia meminta satu perkara yang tidak bisa dikabulkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah SAW hidup, apalagi ketika Rasulullah SAW sudah meninggal, maka ini kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia mengatakan ini tawassul. Dia mengatakan, saya hakikatnya tidak berdoa kepada Rasulullah. Saya meminta kepada Allah. Cuman melalui Rasulullah, agar Rasulullah meneruskan kepada Allah. Maka ini kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyirkul akbar. Bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya, mengeluarkan pelakunya dari Islam, murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab doa itu ibadah. Kalau seorang berdoa kepada selain Allah, berarti dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia mengatakan itu tawassul. Baik. Demikian wallahu taala a'lam.